di dalam sepi. Namun indahnya senyumanmu membuatku mengerti bahwa ku tak akan mampu untuk sendiri tanpamu, oh, tanpamu, oh. Genggaman tanganmu membuatku tak bisa pungkiri, walau kau selalu di hatiku, ingin kau di sini. Tak mau bayangkan apa yang terjadi tanpamu, oh, tanpamu, oh. Ku dambakan setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk bahagiakan hatimu. Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu. Don't want to let you go. Sejak kau hadir dalam hatiku, kenali cinta, kenali cinta. Setiap saat ku ingin kau datang, temani cinta, temani cinta. Tak bisa ku dapat berpisah, tak lepas dari peluk tanganmu. Setiap kau pergi, ku ingin kau tuh kembali, kembali. Oh, canda juga tawamu selalu warnai relungku. Kata cinta tulus pun jadikan semua berparu. Bayangmu telah mengisi semua mimpiku. Sayangku, oh, sayangku, oh, oh. Ku rembatkan setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk bahagiakan hatimu. Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu. Don't want to let you go. Sejak kau hadir dalam hatiku, kenali cinta, kenali cinta. Setiap saat ku ingin kau datang, temani cinta, temani cinta. Tak bisa ku dapat berpisah, tak lepas dari peluk tanganmu. Setiap kau pergi, ku ingin kau tuk kembali, kembali, kembali, kembali. Hey girl, what you doing to me? Kau buatku tak mengerti. Kau membuatku rapuh tiap kau tak ada di sisi. Hey girl, what you doing to me? Tak pernah ku ragu lagi, ku kini milikmu. Ku dambakan setiap detik, setiap menit, setiap jam untuk bahagiakan hatimu. Ku rindukan matamu, senyummu, detak jantungmu. Don't want to let you go. Sejak kau hadir dalam hatiku, kenali, kenali. Setiap saat ku ingin kau datang, temani, temani. Tak bisa ku dapat berpisah, terlepas dari peluk tanganmu. Sejak kau pergi, ku ingin kau tuh kembali, cinta, kembali, cinta. Misalnya mau request lagu apa berikutnya untuk Eka bawakan, bisa komen di bawah sih. Oke, kita nantikan cover-cover kita berikutnya di minggu depan setiap hari Rabu jam 7 malam. Oke. Dadah semuanya. Bye.